Tapi ternyata bohong. Katanya kau sayang, katanya kau cinta, ternyata kamu bohong. Sabarlah sayang, jangan kau marah-marah, hanya kau yang aku sayang. Coba kau dengar semua yang ku katakan, dengar-dengar yang aku bilang. Cinta amit-amit, buang-buang duit, suka-sukanya dibilang pelit. Amit, cinta amit-amit, buang-buang duit, suka-sukanya dibilang pelit. Pacaran, sukanya ugal-ugalan, mintanya jalan-jalan, kalau gak mau ya bubaran. Bisanya bikin pusing, kepala jadi pening, capek aku pikirin cari jalan masing-masing. Mendingan aku jomblo, daripada aku jadi bego, buatku jadi bodoh. Oh mendingan aku let's go, stop sayang aku berhenti, keluar malam pulang pagi, jadi bosan setiap hari, karena kamu tidak mengerti. Janji-janji manis, janji-janji manis, tapi ternyata bohong. Katanya kau sayang, katanya kau cinta, ternyata kamu bohong. Sabarlah sayang, jangan kau marah-marah, hanya kau yang aku sayang. Coba kau dengar semua yang ku katakan, dengar-dengar yang aku bilang. Cinta amin.